Mitra Bisnis, sebelum ini Quick Yanggi telah memaparkan berbagai keanehan terkait tata kelola hutang Indonesia. Mulai dari masalah obligasi rekap perbankan yang sejak tahun 98 hingga saat ini belum jelas penyelesaiannya, hingga kebijakan Sri Mulyani yang pada saat menjabat sebagai Menteri Keuangan telah menerbitkan obligasi dalam dolar Amerika dengan tingkat bunga di atas 10% atau jauh di atas rata-rata tingkat bunga global. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, sepertinya tata kelola hutang Indonesia yang dilakukan pemerintah sejak dulu memang belum bisa dikatakan baik ya Pak? Ya tidak, sudah jelas tidak. Sudah jelas tidak baik pengelolaan hutangnya. Nah, makanya waktu itu kan, ya sekarang masih begitu atau tidak saya tidak tahu. Sekarang ini, pokoknya pemerintah yang paling akhir menerbitkan obligasi dalam negeri itu berapa tingkat suku bunganya? SBI berapa? Sertifikat Bank Indonesia itu kan merupakan tolok ukur, itu kan 8%. Kalau dibandingkan dengan negara-negara yang normal, itu kan luar biasa di sana, di bawah 1% kan. 0, justru diturunkan terus untuk menstimulasi ekonominya. Di sini nggak bisa turun-turun, nggak bisa. Nah, Pak Quick, menurut Bapak, apakah lebih besarnya belanja birokrasi dalam APBN juga mencerminkan tata kelola hutang yang tidak baik? Memang. Ya itu sejak dulu sudah saya katakan. Ya lucu, oleh karena birokrat Indonesia, birokrasi Indonesia itu kan tidak pernah ada yang dipecat. Birokrasinya kan ditambah terus. PNS kan ditambah terus. Sedangkan di setiap organisasi, dalam organisasi manapun juga itu dari waktu ke waktu, 3 tahun sampai 5 tahun sekali mesti diteliti. Sebetulnya mereka itu ngapain gitu. Waktu saya di dalam pemerintahan 4 juta sekarang nggak tahu berapa, itu ngapain semuanya satu persatu itu. Bayangkan. Penyelesaiannya bagaimana? Nah itu caranya bagaimana, tekniknya itu sangat lazim. Jadi konsultan-konsultan internasional, kalau mau, nggak tahu Indonesia punya apa nggak konsultan macam itu yang khusus, mengkhususkan diri untuk menentukan buat organisasi yang ingin mencapai tujuan ini dan itu sebetulnya berapa gitu. Yang dibutuhkan, Indonesia kan tidak pernah. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.